السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة مسجد قباء الأنصاري قطاع البابل، yang semoga senantiasa mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk kembali melanjutkan kajian kita yang membahas tentang As-Siratul Nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan setelah sebelumnya kita menjelaskan tentang peristiwa pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sekelompok dari kalangan jin, yaitu jin Nasibi. Mereka mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Mereka menyimaknya dan menyatakan keislamannya. Dan itu merupakan salah satu dari kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya beliau merasakan cobaan-cobaan yang luar biasa beratnya, tekanan-tekanan dari kaum kafir Quraisy, embargo, pemboikotan, teror-teror yang mereka lakukan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, yang membuat kondisi kaum muslimin begitu berat untuk melangsungkan kehidupan mereka di kota Makkah. Dan lebih menyedihkan lagi dengan wafatnya Abu Talib, paman beliau, yang selama ini memberikan perlindungan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya. Kemudian kemudian semakin bersedihnya beliau. Selang beberapa hari saja istri beliau yang sangat beliau cintai wafat, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, yang selama ini senantiasa menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi support kepada Rasulullah dan membantunya dengan harta yang beliau miliki, karena beliau dikenal sebagai seorang wanita yang memiliki kekayaan. Wafat yang membuat beliau semakin bersedih. Lalu kemudian beliau berupaya untuk menyebarkan dakwah, dan hal itu merupakan hal yang berat untuk dilakukan di kota Makkah. Maka beliau berangkat ke Taif, berharap agar di sana ada yang akan mengijabahi dakwah beliau, menjadi bagian dari kaum muslimin. Namun ternyata beliau mendapatkan cobaan. Beliau terusir, bahkan dikejar oleh orang-orang gurun dari wilayah Taif, dan bahkan beliau dilempar yang menyebabkan beliau terluka. Jadi kesedihan demi kesedihan dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kesedihan itu tidak akan selalu dialami oleh seseorang. Akan ada kondisi-kondisi di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberi kenikmatan kepada para hambanya. Maka demikian pula yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kesedihan yang bertubi-tubi beliau alami, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kenikmatan dan kabar gembira. Dan diantaranya apa yang telah kita terapkan sebelumnya, masuk Islamnya sekelompok dari kaum jin, jin nasibi. Lalu kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla memberikan kenikmatan yang berikutnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan dimudahkannya beliau untuk menikah setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan itu terjadi masih di tahun ke-10 setelah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul, yaitu 3 tahun sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Maka di tahun yang 10 itu Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah kembali. Disebutkan oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, ثم على سودة أنظر عقده في رمضان ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan akad pernikahannya dengan Saudah di bulan suci Ramadhan, yaitu di akhir-akhir tahun ke-10 setelah diangkatnya beliau menjadi Rasul. Kemudian setelah itu beliau pun menetapkan akad pernikahan dengan putri As-Siddiq di bulan Syawal, yaitu Aisyah As-Siddiq binti As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dari apa yang disebutkan oleh Ibn Abdul Izz, beliau berpendapat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi 2 istrinya, Saudah binti Zam'ah dan Aisyah binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, itu di tahun yang sama, di bulan yang berdekatan berjamaah di bulan Ramadan. Aisyah di bulan Syawal. Dan apa yang disebutkan ini, ini adalah pendapat mayoritas dari para ahli sejarah yang menerangkan tentang peristiwa pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kedua istrinya, Salam bint Zam'ah dan Aisyah. Nah, ma'asyara muslimin rahimakumullah, para ulama mereka menyebutkan bahwa pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sauda dan Aisyah itu terjadi di tahun yang sama, yaitu 10 tahun setelah berdakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Namun terjadi perselisihan di kalangan mereka tentang siapa yang terlebih dahulu dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menikahi Saudah sebelum Aisyah. Jadi Saudah terlebih dahulu dinikahi oleh Rasulullah Alaihi Salatu Wasallam, kemudian setelah itu beliau menikahi Aisyah. Dan ini yang disebutkan oleh Nahlis, dan ini juga pendapat sebagian dari para ulama seperti Muhammad bin Ishaq, Qatadah, Abu Ubaidah, Ibnu Qutaybah, Az-Zuhri dan yang lainnya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah terlebih dahulu. Beliau telah menikahi Aisyah kemudian menikahi Sauda. Dan ini pendapat sebagian para ahli sejarah seperti Abdullah bin Muhammad bin Aqil dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini yang terjadi, perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, apakah Sauda terlebih dahulu atau Aisyah. Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa mayoritas riwayat-riwayat itu menerangkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah terlebih dahulu. Menikahi Aisyah terlebih dahulu, kemudian setelah itu beliau menikah dengan Sauda. Dan nanti akan kita sebutkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menguatkan tentang hal ini, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah melangsungkan akad pernikahan dengan Aisyah itu sebelum Sauda. Hanya saja dalam hal pertemuan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu terlebih dahulu dengan Sauda sebelum Aisyah, karena Aisyah dinikahi oleh Rasul alaihi salatu wassalam itu dalam kondisi beliau masih berusia 6 tahun, belum layak untuk berkumpul. Namun akad pernikahan itu sudah berlangsung, telah terjadi pertemuannya nanti ketika Aisyah telah layak untuk bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu di Madinah setelah berhijrah ketika Aisyah telah berusia 9 tahun. Berbeda halnya dengan Sauda, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melangsungkan akad pernikahan dengan Sauda, maka beliau langsung bertemu. Sebab Sauda bintu Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha, beliau adalah seorang janda. Sebelum dinikahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau yaitu Zawjah binti Zam'ah berstatus sebagai istri dari As-Sakran bin Amr. As-Sakran bin Amr ini saudara dari Suhail bin Amr, di mana As-Sakran bin Amr menikahi saudara ketika saudara masih dalam kondisi gadis, dan kedua muslim ketika itu, bahkan dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sempat berhijrah ke negeri Habasyah. As-Sakran bin Amr bersama dengan saudara berhijrah ke negeri Habasyah. Lalu setelah itu keduanya kembali ke Mekah. Nah, pada saat kembali ke Mekah, suami dari saudara bin Zam'ah ini pun wafat. As-Sakran bin Amr itu wafat sebagai muslim di kota Mekah. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya pada tahun ke-10 tersebut. Dalil yang menguatkan ini, dan ini juga yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahwa yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melangsungkan akad pernikahan dengan Aisyah itu sebelum saudara. Disebutkan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Abu Salamah dan Yahya, keduanya menceritakan bahwa ketika Khadijah wafat, datanglah Khawlah bintu Hakim, istri dari Uthman bin Mad'un, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Khawlah, ya Rasulullah, ala tazawwaj, wahai Rasulullah, mau nikah dah, maukah kau menikah? Sini menerangkan kepada kita bahwa menawarkan seseorang untuk menikah merupakan hal yang diperbolehkan, bukan satu aib, apalagi dia seorang yang saleh, apalagi dia seorang rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kebiasaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka menikahkan anaknya, biasanya mereka menawarkan terlebih dahulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah tidak berkeinginan, barulah kemudian mereka mencarikan para sahabat yang lainnya. Maka Khawlah bintu Hakim mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, maukah engkau menikah? Kata Nabi, dengan siapa? Man? Kata Khawlah, kalau engkau mau, dengan gadis. Kalau engkau mau, dengan janda. Gadis itu bahasa Arabnya bikr, bikrun. Kalau janda, thayyibun, thayyib. Apabila engkau mau, gadis. Apabila engkau mau, janda. Kata Nabi, kalau gadis siapa? Kata Khawlah, putrinya orang, seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang paling kamu cintai, yaitu Aisyah bintu Abi Bakar. Lalu Nabi bertanya, kalau janda siapa? Kata Khawlah, Saudah bintu Zam'ah. Dia telah beriman kepada, dan dia mengikuti apa yang telah engkau sampaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadhhabi fadhkurihima alayya." Kalau begitu, pergilah kamu, tawarkan kepada keduanya untukku. Suruh milih, ambil dua-duanya. Sampaikan kepada keduanya. Maka akhirnya datanglah Khawlah bintu Hakim ke rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Lalu dia bertemu dengan istri Abu Bakar yang bernama Ummu Ruman. Kata Khawlah, wahai Ummu Rumman, ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟ Apa yang telah Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada kalian dari kebaikan dan keberkahan? Ini mukaddimah yang luar biasa. Jadi menyampaikan sesuatu yang membuat keluarganya senang. Apa yang telah Allah berikan kepada kalian dari kebaikan dan keberkahan? Kata Ummu Rumman, apa itu? Kata Khawla, aku diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melamar Aisyah untuk beliau. Melamar Aisyah untuk beliau. Kata Ummu Rumman, tunggu Abu Bakar sampai beliau datang. Lalu datanglah Abu Bakar. Maka Khawlah menyampaikan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada kalian dari kebaikan dan keberkahan? Kata Abu Bakar, apa itu? Kata Ummu Rumman, aku diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengamalkan anak Aisyah untuk beliau. Kata Abu Bakar, hal tasluhu lahu, apakah layak Aisyah untuk beliau? Bukankah dia adalah putri dari saudaranya sendiri? Karena Abu Bakar Siddiq dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sudah menjadi saudara yang dekat sekali, yakni saudara fillah. Saking dekatnya, lebih dekat persaudaraan antara mereka berdua dengan saudara kandung. Apakah layak untuk beliau? Boleh. Bukankah dia adalah putri saudaranya? Itu beliau, Abu Bakar Siddiq. Berapa perbedaan usia Abu Bakar dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang lebih tua? Hah? Tua Rasul apa Abu Bakar? Hah? Tua Rasul atau Abu Bakar? Ini sudah pernah disampaikan, ha? Tua Abu Bakar. Benar. Betul, yakin. Yakin. Tua Rasul atau Abu Bakar? Saya tanya lagi nih. Ya? Tua Abu Bakar. Penampilannya tua Abu Bakar. Tapi usianya tua Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Dari sisi penampilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya hitam. Dikit yang berubah. Abu Bakar sedikit berubah banyak. Sehingga ketika dalam perjalanan hijrah itu nampak tuanya Abu Bakar Siddiq. Tapi dari sisi usia lebih tua Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan itu bisa terjadi. Kadang kita melihat ada orang usianya sudah tua tapi penampilannya muda. Ada juga yang sebaliknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih tua 2 tahun dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lebih tua 2 tahun. Oleh karena itu Abu Bakar itu mermudanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mertua, mermuda. Karena Abu Bakar lebih muda, ya toh? Bukan mertua berarti. Mermuda. Enggak tahu ini ada di KBBI enggak? Enggak paham juga. Karena biasanya memang mertua lebih tua, kebetulan ini lebih muda jadi mermuda. Walhasil Abu Bakar Siddiq mengatakan dia adalah putri saudaranya. Apakah boleh? Apakah maslahat bagi dia? Akhirnya Khawlah kembali kepada Rasulullah SAW dan dia menyampaikan apa yang dipertanyakan oleh Abu Bakar Siddiq. Apakah boleh? Kata Nabi, irjini ilaihi faqulilah. Kamu kembali kepadanya. Sampaikan kepadanya. Ana akhu, aku adalah saudaramu. Wa anta akhi, dan kamu juga saudaraku fil Islam. Dalam Islam, ya kita semua bersaudara. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Ana saudara antum, antum, antum, antum, antum, antum, antum, antum saudara ana. Gitu. Tanpa melihat adanya hubungan darah. Wadnatuka tasluhu li, tapi putrimu boleh untukku. Karena tidak ada hubungan mahram. Dari sisi kehalalan pernikahan halal, walaupun persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan dalam Islam. Akhirnya kembali lagi Khawla bintul Hakim dan menyampaikan hal itu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Maka kata Abu Bakar, kalau begitu tunggu, tunggu. Keluarlah dia. Umurman, istri Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Inna Mut'im bin Adi qad kana dzakaraha ala ibnihi." Mut'im bin Adi. Ya, ini juga orang terhormat di masa jahiliyah. Mut'im bin Adi itu pernah menyebut Aisyah untuk putranya. Untuk putranya. Yani kayaknya sudah, apa istilahnya kalau biasanya dua orang tua bertemu, sudah kita jodohkan aja ya, anak saya dengan anak kamu, iya kan? Itu Mut'im bin Adi sudah pernah memboking gitu. Sudah pernah mesah ya, untuk putranya dia, Mut'im bin Adi, seorang yang kafir. Demi Allah, tidak pernah dia membuat sebuah janji terhadap Abu Bakar lalu kemudian dia mengingkarinya. Itu tidak pernah. Artinya Mut'im bin Adi, kalau dia menetapkan janji kepada Abu Bakar, dia pasti tepat. Jadi ada orang-orang kafir, walaupun dia kafir, tapi dalam hal menepati janji, itu mereka luar biasa. Ya. Nah, Mut'im bin Adi sifatnya itu, dia tidak pernah mengingkari janjinya. Maksudnya Mut'im bin Adi sudah pernah menyebutkan Aisyah ini untuk anaknya, untuk putranya. Aduh, gimana ya kalau seorang Abu Bakar kemudian mengingkari apa yang sudah pernah mereka bicarakan untuk anak mereka. Jadi ini yang membuat Umar bin merasa gak enak. Akhirnya karena mengetahui kondisi ini, pernah ada semacam perjanjian antara Abu Bakar dengan Mut'im bin Adi. Datanglah Abu Bakar Siddiq. Dia pun mendatangi Mut'im bin Adi. Dan di sisi Mut'im bin Adi itu ada istrinya. Istrinya bernama Ummul Fata. Lalu istri dari Mut'im bin Adi mengatakan, "Wahai Ibnu Abi Quhafah, la'allaka musbi'u sahibana, la'allaka musbi'u sahibana mudkhilu fi dinika alladhi anta 'alayhi." Wahai Abu Bakar, kalau sampai terjadi pernikahan antara anak kami dengan anakmu, jangan sampai engkau membuat anak kami masuk ke agama baru yang menjadi keyakinanmu sekarang ini. Nah, itu yang membuat si Ummul Fata itu merasa berat. Kalau sampai putraku menikah dengan putrinya, ini jangan-jangan dibawa ke sana nanti. Akhirnya ikut agama baru lagi. Ini jawabannya sebenarnya menguntungkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Iya kan? Ini bagus nih. Ini jawabannya bagus. Lalu Abu Bakar Siddiq menegaskan, dia mengatakan kepada suaminya si Mut'im bin Adi, "Aqulu hadhihi taqul, apakah pendapat istrimu sama seperti pendapatmu juga begitu?" Kata Mut'im, "Ya, sudah, dia sudah berpendapat demikian. Mau gimana lagi?" gitu. Akhirnya mereka sendiri yang menarik diri. Bagus. Berarti lepas sudah perjanjian yang sempat mereka sepakati sebelum itu. Kata Abu Bakar Siddiq, "Waqad adhaballahu 'azza wa jalla ma kana fi nafsi min 'idatihi allati wa'adahu faraja'." Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan dengan sendirinya sebuah janji yang sebelumnya beliau janjikan. Alhamdulillah, penolakan datang dari pihak si orang tuanya laki-laki tersebut, yaitu mutribinanya. Akhirnya kembali dah. Maka setelah kembali, Abu Bakar menyampaikan kepada Khawla, panggillah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru datang. Maka dipanggillah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terjadilah pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, yang ketika itu beliau berusia 6 tahun. Beliau berusia 6 tahun terjadi akan pernikahan. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa di dalam Islam itu diperbolehkan menikahi seorang wanita yang masih kecil, tapi belum tentu untuk berkumpul beda ya. Tapi melangsungkan akad pernikahan boleh. Dalam hal melangsungkan akad pernikahan. Dan ketika wanita itu masih kecil, itu tidak disyaratkan harus ada persetujuan dari si anaknya. Itu tidak disyaratkan. Karena dimintai persetujuan juga dia enggak paham-paham. Mau enggak kau menikah? Apa sih nikah itu? Iya kan? Pasti akan menimbulkan pertanyaan, apa sih nikah itu? Gimana cara menjelaskannya? Ya. Tunggu sampai dia dewasa biar ngerti sendiri. Sehingga kata para ulama, ketika anak itu masih kecil, yang terpenting adalah persetujuan orang tua. Apabila orang tua setuju, sah. Ya, sebagaimana dalam peristiwa ini, tidak diminta persetujuan Aisyah radhiyallahu ta'ala karena dia masih kecil. Namun terjadi perselisihan di kalangan para ulama ketika dia telah mencapai usia yang memungkinkan untuk didatangi oleh suaminya. Apakah dia diberi pilihan atau tidak? Yang sahih dalam hal ini, dia diberi pilihan. Walaupun telah berlangsung akad pernikahan, tapi kalau belum layak untuk didatangi, tidak boleh didatangi terlebih dahulu. Sampai dia dewasa, sampai dia mampu untuk berpikir, dan sebelum terjadi pertemuan, berikan kepadanya pilihan. Bahwa kamu adalah istri dari fulan, sudah terjadi pernikahan, akad nikah, ketika kamu berusia 5 tahun misalnya, atau 4 tahun, atau 6 tahun. Ini adalah suamimu, sekarang terserah kamu mau dilanjutkan atau dibatalkan. Kalau dia mengatakan saya tidak mau, ya sudah, lepas. Yang terjadi adalah fasul. Tapi kalau dia mengatakan iya saya siap, terjadi pernikahan. Itu kalau anak kecil yang belum balig. Tapi kalau seorang wanita yang telah mencapai usia balig dan dia seorang gadis, harus dimintai persetujuannya. Harus ada persetujuan. Dan diamnya itu sudah menunjukkan persetujuan. Wahai fulana, kamu mau gak menikah dengan si fulan? Diam dia, oh berarti setuju. Ya, selama gak dipaksa untuk diam, tutup mulut. Memang inisiatif dia untuk diam, karena biasanya wanita itu ketika dia dalam kondisi gadis malu. Dan apabila dia telah dalam kondisi janda, diamnya tidak cukup, harus ngomong. Ya, wahai fulana, janda nih, kamu mau gak menikah dengan fulan? Diam, oh berarti belum cukup. Harus ada pernyataan tegas dari wanita yang berstatus sebagai janda bahwa dia setuju untuk menikah. Dan ini menjelaskan pada kita bahwa hal ini diperbolehkan. Ya. Dan di sana banyaklah kemaslahatan yang disebutkan oleh para ulama dari pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian tuduhan-tuduhan yang buruk yang mereka sematkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada yang mengatakan bahwa orang yang ingin menikah dengan anak yang masih kecil itu apa namanya? Pedofilia. Katanya ada penyakit kejiwaan. La haula wala quwata illa billah. Orang yang paling sempurna kejiwaannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling sempurna akhlaknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada kaum muslim yang mengucapkan demikian, itu khawatir, khawatir tertuduh keislamannya, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencela Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, setelah peristiwa ini telah terjadi keberlangsungan akad nikah antara Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha, Khawla bintu Hatim yang menjadi perantara ini, ya, itu mendatangi Saudah bintu Zamrah. Jadi tidak berhenti tugasnya Khawla. Selesai akad nikah, beliau datangi Saudah bintu Zamrah. Lalu dia mengatakan, apa yang telah Allah berikan kepadamu dari kebaikan dan keberkahan? Kata Khawla, kata Saudah, apa itu? Kata Khawla, aku diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melamarmu atas nama beliau. Kata Saudah, saya setuju, saya suka itu. Tapi datangi dulu ayahku, sampaikan kepada beliau. Mau enggak dia? Dan ayahnya ini seorang syekh yang sudah tua sekali. Sudah tua sekali, sudah lanjut usia. Masuklah Khawla bintu Hakim dan mengucapkan salam yang masyhur di kalangan jahiliyah ketika itu. Lalu kemudian dia mengatakan, siapa ini? Karena sudah tua sekali. Siapa dia? Khawla bintu Hakim. Ada apa dengan aku diutus oleh Muhammad ibn Abdullah untuk melamar Saudah atas nama beliau, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ayahnya, kufun karim, sepadan yang mulia. Artinya ini sepadan apabila dia dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Saudah, mau enggak dia? Kata Khawlah, mau dong. Dia tahibu dhalib, dia suka itu, dia mau itu. Kalau begitu, panggillah dia. Maka dipanggillah Saudah. Dan ayahnya bertanya kepada, wahai putriku, dia ini, yaitu Khawlah, mengatakan bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib mengutusnya untuk melamarmu. Menurut saya itu adalah sepadan yang baik, yang mulia. Mau enggak kamu? Apakah kamu senang? Aku nikahkan kamu dengannya. Kata Saudah, na'am. Wah, tegas kan? Anak janda. Iya, mau. Lalu beliau mengatakan kepada Khawlah, panggillah Rasulullah, panggillah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fazawwajaha iya. Lalu terjadilah pernikahan. Jadi waktunya enggak lama itu. Waktunya enggak lama antara Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah dengan menikahi Saudah. Tapi kan belum bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah, hanya sekedar terjadinya keberlangsungan akad pernikahan, pertemuan belum. Nah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Saudah bintu Zam'ah, maka datanglah saudara laki-laki Saudah, yaitu Abad bin Zam'ah. Dia datang dari menunaikan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu sudah dilaksanakan dari zaman jahiliyah. Ya, dari masa jahiliyah sudah ada haji. Dia datang dari haji. Ketika mendengar bahwa saudara perempuannya menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu dia ketika itu belum mengikrarkan ya. Mendengarkan menikah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ambil tanah, dia taruh di atas kepalanya. Sebagai tanda tidak setuju. Kenapa terjadi itu? Seolah-olah itu yang beliau sampaikan. Sebelum beliau masuk Islam, Oleh karena itu, setelah beliau masuk ke dalam Islam, perbuatan beliau ini termasuk yang beliau sesali. Ya. Sampai beliau mengatakan, "Inni lasafihun yawma akhthi fi ra'si turab." Sungguh bodohnya aku ketika itu. Kenapa aku menaruh tanah di atas kepalaku ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi saudaraku, Saudah bintu Zam'ah? Menyesal dia, menganggap itu perbuatan bodoh yang dia lakukan. Maka setelah itu kata Aisyah, terjadilah hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Saudah bintu Zam'ah. Maka setelah hijrah ke Madinah, kami singgah di perkampungan Banul Harith dari Khazraj di wilayah Sunnah. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu masuk ke rumah kami dan berkumpul dengan beberapa lelaki dari kaum Ansar. Demikian pula para wanita. Lalu kemudian ibuku pun datang. Jadi ini saat-saat akan terjadi pertemuan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah. Ya, pada tahun kedua Hijriah. Ketika itu Aisyah lagi main tongkang-tongkang, tahu enggak? Tongkang-tongkang. Hah? Apa namanya di sini? Hah? Hah? Jungkit-jungkit. Hah? Apa? Jot-jotan. Oh iya sudah. Terserah, yang penting paham ya. Kadang di atas, kadang di bawah, ya kan? Tongkang ya. Tongkang enggak tahu juga saya. Jot-jotan atau apa lagi? Mungkin ada nama yang lain lagi. Itu Aisyah lagi bermain-main 9 tahun. Lagi main-main. Nah, maka ditarik oleh ibunya. Tarik oleh ibunya. Diturunkan dari jot-jotan itu, ya. Dalam keadaan ya anak kecil rambutnya acak-acakan gitu, ya. Lalu ditarik oleh umur rumah, lalu kemudian dibersihkan, dibasuh wajahnya dengan air, lalu kemudian dibawa sampai kemudian dia berada di sisi pintu. Dalam kondisi Aisyah ketika itu sedang ngos-ngosan, kan? Lagi main-main kan, tiba-tiba ditarik oleh ibunya, dia berada di situ dalam kondisi ngos-ngosan, ya. Belum sempat dirias benar, ya, belum sempat dirias ala Bugis. Pakai bedak setebal 1 cm terus ngapain kebiasaan orang-orang itu? Enggak, dibersihkan aja, seka-seka misalnya dibersihkan. Lalu setelah itu tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul, duduk, ya, di atas ranjang di rumah kami. Dan di situ ada kaum lelaki dari kalangan Ansar, demikian pula kaum wanita. Lalu kemudian setelah itu ibundanya, ibunda Aisyah, mendudukkan Aisyah radhiyallahu taala anha di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ibunya mengatakan, "Inilah keluargamu. Inilah suamimu, fabarakallahu lak fi." Semoga Allah memberikan keberkahan padamu bersama mereka. Wa baraka lahum fiik, dan semoga Allah memberikan keberkahan untuk mereka bersama. Maka setelah itu pergilah kaum lelaki dan wanita, mereka keluar dan terjadilah pertemuan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak ada unta yang disembelih, tidak ada kambing yang dipotong ketika itu. Sampai kemudian Sa'ad bin Ubadah, beliau membawa satu nampan, ya, yang di dalamnya berisi makanan secukupnya, yang beliau sampaikan, beliau kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu kata Aisyah, aku berusia 9 tahun. Jadi dari peristiwa ini menjelaskan kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah terlebih dahulu sebelum Saudah. Tapi dalam hal pertemuan, Saudah terlebih dahulu, kemudian Aisyah setelah hijrah. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.